بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dan dengan sebab inilah hendaknya kita senantiasa memancangkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas beragam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di antara prinsip yang diajarkan oleh para ulama di dalam beragama, yaitu prinsip untuk menunaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Prinsip untuk memerintahkan seseorang menunaikan perkara yang ma'ruf, dan prinsip untuk mencegah seseorang melakukan perkara yang mungkar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, ia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dhalika wa dhalika ad'aful iman wa dhalika ad'aful iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis nomor 49. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila ia tidak mampu mengubah dengan tangannya, fabilisanih, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati', apabila dengan lisannya pun tidak mampu, ia tidak mampu untuk mengubahnya, fabiqalbihi, maka ubahlah dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan yang demikian itu adalah termasuk kelemahan iman atau selemah-lemahnya iman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwasannya prinsip untuk menegakkan yang ma'ruf, prinsip untuk menghindari, mencegah kemungkaran, itu adalah salah satu prinsip yang diajarkan di dalam agama kita. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari min usulil Islam. Memerintahkan orang untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf dan melarang orang untuk mengerjakan perbuatan yang mungkar termasuk dari prinsip-prinsip berislam. Usul, ya, termasuk dari al-usul, ya, al-islam, prinsip-prinsip dalam berislam, prinsip-prinsip dalam beragama. Nah, salah satu dari prinsip beragama adalah menunaikan perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Fahuwa janibun azimun min jawanibil islam, dan ini adalah sisi yang paling agung dari berbagai sisi lainnya di dalam agama kita. Kenapa demikian? Li'annahu islahun lil mujtama', karena dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, maka akan terjadi proses perbaikan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi salah satu maslahat yang akan timbul ketika seorang muslim menunaikan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar akan terjadi di tengah masyarakat, yaitu al-islah, adanya perbaikan. Perbaikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu bentuk perbaikannya? Ya tentu saja karena yang ditegakkan adalah perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, maka di dalam kehidupan bermasyarakat itu akan timbul maslahat yang banyak. Contoh di dalam kehidupan bermasyarakat, ketika al-ma'ruf, yang ma'ruf itu ditegakkan, maka kebaikan-kebaikan akan timbul di tengah masyarakat, seperti misalnya hilangnya berbagai kemaksiatan, karena itu seiring dengan dicegahnya kemungkaran. Perjudian tidak akan ada hidup di tengah masyarakat. Kemudian juga berbagai macam kemaksiatan lainnya, perzinahan, kemudian berbagai kerusakan moral yang lainnya. Jadi prinsip untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu akan terus dihidupkan, tentunya dengan cara-cara uslub yang juga sudah diatur di dalam agama kita. Tidak semata-mata menunaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan pikirannya masing-masing, tetapi ada prosedur, ada ketentuan yang sudah diajarkan di dalam agama, sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa itu al-munkar? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan wal munkaru, kemungkaran itu ma nahallahu anhu wa rasuluhu, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Minal aqwal, dalam bentuk ucapan. Semua kemungkaran dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk al-aqwal, ucapan-ucapan, wal-af'al, perbuatan-perbuatan, watasarrufat, dan segala macam tindakan, segala macam bentuk aksi, perbuatan. Maka segala sesuatu yang Allah larang, segala sesuatu yang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarangnya, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk perbuatan, baik dalam bentuk tindakan-tindakan yang lainnya, itu termasuk kemungkaran. Semua perkara yang dilarang, semua perkara yang dilarang itu adalah kemungkaran. Walaupun mungkin menurut ketentuan di satu daerah, adat di satu daerah itu seperti kebaikan, tetapi bila Allah dan Rasulnya melarang, itu artinya sebuah kemungkaran. Kenapa demikian? Contoh misalnya di satu daerah, di satu daerah di situ memberlakukan miras dengan konsentrasi yang mungkin sekian persen, dan masyarakat di sana menjadikan itu sebagai adat, bahkan diresmikan oleh pihak pemerintah di sana. Kalau tidak salah saya pernah membaca beritanya di Nusa Tenggara Timur ya, bahkan oleh gubernurnya diresmikan sebagai satu bentuk perbuatan yang tidak dilarang oleh pemerintah sana. Ya, karena pemerintah tidak melarang, polisi pun tidak melakukan razia, dan itu dianggap sebagai satu bentuk perbuatan yang legal. Nah, walaupun di daerah tersebut minum miras itu legal, tetapi khamr itu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Maka di dalam konteks beragama itu adalah kemungkaran. Itu tetap kemungkaran. Dan apa yang terjadi? Ya, itu di NTT. Nah, sekarang yang saya lihat di Papua misalnya, sekarang pemerintah provinsi Papua, Papua Barat khususnya, sedemikian gencar memerangi dampak dari miras ini. Sampai di mana-mana dipasang baliho besar-besar untuk masyarakat menghindari miras. Menghindari miras. Jadi saya melihat kalau kita masuk ke wilayah pedalaman Papua, orang-orang Papua di pedalaman itu tidak mengenal khamr sebenarnya. Siapa yang mengenalkan khamr? Para misionaris. Kenapa dikenalkan khamr? Karena di dalam salah satu bentuk ritualnya, perjamuannya itu harus ada anggur merah. Dan itu adalah khamr. Jadi penduduk pedalaman yang tadinya tidak mengenal minuman keras, tidak mengenal miras, akhirnya bisa mengenal. Dan bagi mereka sah-sah saja karena seakan agamanya tidak melarang. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kehidupan bermasyarakat, meskipun adat, meskipun ketentuan di masyarakat itu memberlakukan miras itu sebagai hal yang legal, tetapi perkara tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan di dalam konteks beragama, di dalam konteks berislam, tetap itu adalah kemungkaran. Meskipun pemerintahnya melegalkan, meskipun adatnya melegalkan, ya, tapi itu adalah sebuah kemungkaran. Ya. Kenapa demikian? Karena manahallahu anhu wa rasuluh minal aqwali wal af'ali wa tasarrufat, semuanya itu adalah ketentuan yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau tindakan-tindakan tertentu. Wasumiya munkaron, disebut sebagai bentuk kemungkaran, li'annahu tunkiruhul fitr wal uqulu salimah, ya, karena fitrah dan akal yang sehat, akal yang bersih, itu mengingkari, ya, fitrah yang bersih, akal yang sehat, itu mengingkari, ya, sebagaimana misalnya miras, ya, fitrah kita jelas, ya, itu bukan minuman yang baik. Akal kita lebih-lebih lagi, ya, orang kalau sudah minum itu hilang akalnya, akal sehatnya hilang. Dia bisa melakukan perbuatan apa saja, kontrol diri sudah tidak ada, pengendalian diri sudah lemah. Karena apa? Karena terpengaruh oleh alkohol, terpengaruh oleh minuman keras. Ya. Nah, sehingga secara akal sehat saja itu adalah satu bentuk kemungkaran, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya. Li'annahu tunkiruhul fitru wal uqulus salimah, karena fitrah dan akal yang sehat tidak bisa menerimanya. Ya. Fikiran dan fitrah yang selamat tidak atau mengingkarinya, ya. Menolak, ya. Melakukan penolakan, tidak benar yang seperti itu. Qalau ammal ma'rufu, adapun disebut al-ma'ruf, fahuwa ma'amarallahu bihi wa rasuluh. Ya. Segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan, itu pasti ma'ruf. Itu pasti baik. Ya. Meskipun mungkin, ya, adat ataupun aturan yang diberlakukan di sana, ya, itu, ya, menganggapnya sebagai sesuatu yang, ya, misalnya tidak baik atau bertentangan. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya mengatakan itu adalah perkara yang ma'ruf, ya, maka, ya, berarti itu adalah sebuah kebaikan yang akan memberikan kebaikan kepada masyarakat. Jadi Allah dan Rasulnya, ya, memerintahkan, maka itu adalah perkara yang ma'ruf. Meskipun mungkin masyarakat ataupun lingkungan belum bisa menerimanya. Ya, belum bisa menerimanya. Kenapa belum bisa menerimanya? Karena adatnya yang sangat kuat. Ya, adatnya yang sangat kuat. Ya, jadi, ya, misalkan dalam perkara waris, ya, dulu ada, ya, tahun 1980-an ada orang melontarkan ide gagasan, ya, untuk mereaktualisasi nilai-nilai Islam. Maksudnya reaktualisasi, mengaktualkan kembali ajaran-ajaran Islam. Apa yang harus diaktualkan? Maksudnya diaktualkan di sini disesuaikan dengan perkembangan zaman. contoh yang dikemukakan oleh orang tersebut, yaitu dalam masalah warisan. Ya, ia berpendapat pembagian warisan 1:2, ya, 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki, itu harus direaktualisasi, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Alasannya apa? Dia melihat di Solo, dia itu kan karena orang Klaten, ya, mantan Menteri Agama, orang Klaten. Dia melihat di Solo dan sekitarnya yang bekerja itu perempuan. Ya. Pekerja bangunan, segala macam. Yang dia lihat itu wanita. Jadi kalau wanita itu kemudian diberi bagian waris hanya setengahnya dari laki-laki, itu tidak adil. Nah, sehingga harus direaktualisasi ajaran-ajaran Islam. Inginnya apa? Ya inginnya minimalnya 1:1. Laki-laki 1, wanita 1. Nah, ini ya, satu contoh. Ya, mungkin melihat, mungkin manusia akan berpandangan, iya adil, kalau 1:1 itu adil. Ya, tetapi itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? 1:2. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan menumbuhkan al-ma'ruf. Itulah yang disebut al-ma'ruf, yang akan menimbulkan kemaslahatan. Ya. Meskipun mungkin sebagian orang mengatakan itu adalah perkara yang tidak adil. Nah, jadi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan seperti itu, maka itulah yang ma'ruf. Nah, kalau umat manusia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam masalah pembagian waris misalnya, seperti itu 1:2, ya, wanita 1, laki-laki 2 misalkan, maka orang yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berarti ia telah menegakkan al-ma'ruf, telah menegakkan perkara yang ma'ruf. Dan ketika masyarakat menegakkan yang ma'ruf, akan timbul kemaslahatan di tengah masyarakat. Ya. Orang yang melontarkan gagasan pembagian waris 1:2 itu tidak adil karena melihat dari sisi wanita yang katanya bekerja. Padahal di dalam konteks agama, kalau wanita itu bekerja dan dia mendapatkan penghasilan, maka penghasilan itu untuk dirinya. Kalau dia misalnya istri itu, istri dapat penghasilan, kemudian istri itu memberi kepada suami, nilainya sebagai sedekah. Berbeda dengan suami yang bekerja, kemudian suami memberikan kepada istri sebagai nafkah, itu adalah kewajiban. Itu ada perbedaan di situ. Ya. Jadi apa yang didapat oleh seorang istri dari penghasilan itu bukan kemudian ya, menjadi hak suaminya, yang ketika suaminya meninggal kemudian dijadikan sebagai harta warisan, bukan. Nah, itu satu sisi yang tidak dilihat oleh orang yang melontarkan pernyataan bahwasannya ya, pembagian waris 1:2 itu perkara yang tidak adil. Ya. Kemudian lagi kalau kita bisa melihat, laki-laki diberi 2 bahagian ya, dari perempuan. Karena laki-laki itu ketika ayahnya meninggal dunia, ia yang bertanggung jawab terhadap saudara-saudaranya yang perempuan. Jadi meskipun nanti dibagi 2, ya, dibagi 2 bagian, ya, 2 bagian itu akan diberikan kepada adik-adiknya yang perempuan atau kakak-kakaknya yang perempuan. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Ya, sehingga harta warisan itu pun dibagikan juga kepada ya, saudara-saudaranya yang perempuan. Ya. sebagai pengganti dari ayah untuk menafkahi. Kenapa? Karena apabila adik-adiknya yang perempuan belum menikah, belum ada yang menanggung, misalnya belum punya suami, maka tetap tanggungan menjadi kakak laki-laki, ya, sebagai keluarga saudara laki-laki itu yang bertanggung jawab, ya, yang menjadi mahramnya, ya, yang menjadi walinya kelak, dan seterusnya. Itu di dalam konteks beragama ada aturan-aturan yang demikian. Jadi ketika melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, kita akan temui, ya, bahwasannya Allah dan Rasulnya menetapkan 1:2, itu tentu ada perkara-perkara lain yang akan memberikan maslahat, dan itulah perkara yang ma'ruf. Qala sumya ma'rufan, disebut sebagai perkara yang ma'ruf, ya. Kenapa? Li'annahu ta'rifuhul uqulu wal fitaru salima, ya. Disebut sebagai perkara yang ma'ruf karena akal fitrah dan akal yang bersih, yang jernih, yang sehat, ya, itu menerima, mengakui sebagai sesuatu yang baik, ya. Maka disebut ma'ruf, ya. Larangan minum khamer itu adalah perkara yang ma'ruf. Kenapa? Karena akal yang sehat akan mengatakan, iya, orang tidak minum minuman keras itu akan secara fisik saja akan menyehatkan kepada orang yang tidak minum, ya. Sehingga akal sehat saja sudah bisa menerima, ya. Ketika seseorang menjauhi minum-minuman keras, ya, artinya akal akan menerima bahwasanya itu akan memberikan kebaikan, ya, akan memberikan kebaikan. Qala wa hadza janibun azimun fil Islam, dan ini adalah sisi yang agung dari agama kita, agama Islam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat ke-104. Wal takum minkum, hendaklah dari kalian ada yang menjadi apa? Ummatun, satu umat, sekelompok orang. Yad'una ilal khairi, yang mengajak, menyeru kepada al khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, bahwasannya umat, ya, sekelompok orang, ya, hendaklah berbuat atau melakukan satu perkara, ya, mengajak orang lain untuk berbuat al-khair, berbuat kebaikan. Kemudian juga memerintahkan masyarakatnya, orang-orang di sekitarnya, untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari berbagai kemungkaran. Yang demikian ini yang kelak akan mendatangkan keberuntungan. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, surat Ali Imran ayat 110. Yang tadi surat Ali Imran ayat 104. Yang ini ayat ke-110 surah Ali Imran. Kuntum khaira ummah. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, ya, di tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyandang tugas, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah, ya, disebutkan setelah apa? Setelah prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya, untuk menegakkan yang ma'ruf dan untuk mencegah perkara-perkara kemungkaran. Ya, tentu, ya, setiap muslim memiliki kewajiban yang demikian ini, ya, dengan lingkup yang berbeda, ya. Kalau dia kepala rumah tangga, maka al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar itu ditegakkan di dalam rumahnya. Kalau dia pemerintah, penguasa, maka al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu perkara-perkara yang ada di tengah masyarakat secara lebih luas. Ya, meskipun kalau nanti ada perkara-perkara yang menyangkut keluarga dan itu harus diselesaikan oleh mahkamah misalnya, maka itu menjadi ruang lingkup penguasa, menjadi tugas penguasa untuk menyelesaikannya. Nah, jadi seseorang untuk menunaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu tentu tidak semuanya bisa melakukan, ya, melakukan hal tersebut. Kenapa? Ada di dalam syariat agama ada pembagian-pembagian wilayah atau ada pembagian-pembagian tugas. Ya. Ketika seseorang misalnya melihat perjudian, ya, di satu kampung, bisa saja dia menasehati orang tersebut yang melakukan perjudian. Kalau tidak membawa dampak yang lebih besar, memberikan dampak negatif yang lebih besar. Tapi kalau ia prediksi akan menimbulkan dampak mafsadat yang lebih besar, maka bukan tugas dia untuk melakukan, ya, melarang perjudian itu. Harusnya siapa? Ya, harusnya yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah yang tentu telah diatur di dalam kekuasaan siapa yang berhak untuk melakukan tindakan. Ya, kalau di negara kita, ya, yang melakukan tindakan adalah aparatur pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Ya, dalam hal ini kepolisian. TNI bukan, ya, bukan tugas pokoknya seperti itu. Bisa saja seorang TNI melarang karena dia punya pakaian seragam sehingga orang yang main judi pun jadi ketakutan. Ya. Nah, itu pentingnya seragam itu penting. Ya. Jadi seragam itu penting. Ya. Jadi kalau kita tidak pakai seragam walaupun statusnya polisi itu, ya, akan lain kalau seseorang polisi pakai seragam terus melakukan tindakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, itu berbeda sekali. Nah, jadi seorang TNI mungkin bisa saja, ya, tapi bukan tugas pokoknya ia. Kalau terjadi apa-apa, ia bisa disalahkan secara undang-undang yang ada di negara kita. Ya. Nah, kalau kepolisian mungkin tepat begitu. Jadi ada tugas-tugas. Kalau TNI saja ada tugas khususnya, apalagi kalau yang bertindak masyarakat. Ya, kalau yang bertindak masyarakat. Nah, masyarakat tidak memiliki kewenangan, ya, apalagi penguatan secara undang-undang yang mengatur masyarakat boleh bertindak misalnya. Ya. Nah, yang demikian ini bisa disalahkan. Maka tindakan-tindakan sweeping misalnya, tindakan-tindakan sweeping di mana masyarakat melakukan satu aktivitas kegiatan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar itu bisa disalahkan secara prosedur kenegaraan, secara prosedur kekuasaan. Yang lebih baik ya kita melaporkan saja, melaporkan ke aparat. Oh, tapi nanti aparatnya diam saja. Ya kalau sudah kita melapor, artinya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada. Ya, karena kita sudah memberitahu, kita sudah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, ya, dengan cara yang resmi, dengan cara yang secara undang-undang kenegaraan dibenarkan, dan memang tugas kita hanya sampai di situ. Ya, tugas berikutnya untuk membubarkan perjudian itu ya aparat yang memiliki kewenangan secara undang-undang. Nah, itu hal yang terkait dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Ya, satu contoh, terjadi kerusuhan di Solo tahun berapa saya lupa. Ada beberapa tahun sebelum pandemi, sebelum COVID, itu ada kerusuhan. Ya. Konflik horizontal. Kenapa? Karena awalnya adalah ada preman yang mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Kemudian ada aktivis, ya aktivis Islam katakanlah demikian. Seorang Muslim dengan girahnya, ia melarang, menindak preman-preman tersebut. Nah, rupanya pihak preman yang melakukan kemungkaran ini, kemaksiatan ini tidak terima. Besok lusa dia mengajak teman-temannya. Nah, aktivis ini diserang. Nah, setelah ada penyerangan ke aktivis, ya, besok lusanya aktivisnya tidak terima, lapor ke kelompoknya. Setelah sholat Jumat, mereka beramai-ramai mendatangi kampung di mana preman itu berada. Ya. Yang terjadi bukan preman yang disikat, penduduk kampungnya pun disikat. Akhirnya terjadi konflik horizontal. Nah, itu ini satu contoh bagaimana melakukan tindakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, tetapi justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya, mafsadatnya lebih besar. Kenapa? Karena yang melakukan sipil, masyarakat sipil yang melakukan. Seharusnya masyarakat sipil melaporkan kepada pihak berwajib. Pihak berwajib yang akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, agama mengatur yang demikian. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tanganmu, ya, itu kalau memiliki kekuasaan, ya, fa illam yastati, apabila tidak mampu, ya, artinya tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kewenangan di dalam menangani perkara untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, ya, maka fabilisani, cukup dengan lisan menyampaikan nasihat. Nasihat di mana? Menasehat di atas mimbar ketika khutbah Jumat misalnya. Ya. Kalau ingin menasehati orang-orang yang berjudi, sampaikan, ya, judi itu diharamkan, kerusakan-kerusakan judi ini, ya, A, B, C, dan seterusnya. Demikian juga minuman keras dan seterusnya. Maka ubahlah, bila tidak mampu mengubah dengan tangan, dengan kekuasaan yang dimiliki, karena memang bukan wewenangnya, maka ubahlah dengan lisan. Ya, memberikan nasihat. Maksudnya dengan lisan, yaitu memberikan nasihat. Nasihat kepada masyarakat. Ya. Loh, berarti kalau di khutbah Jumat, yang minum-minuman kerasnya tidak datang. Ya. Ya. Jadi apa gunanya nasihat? Oh, yang minum-minuman kerasnya aja tidak Jumatan di situ. Ya. Ya tetap nasihat itu akan tetap bermanfaat. Untuk yang hadir di Jumatan itu minimalnya sudah diperingatkan untuk tidak mendekati minum minuman keras. Sudah diingatkan. Artinya apa? Artinya melakukan proses imunitas di dalam tubuh masyarakat. Jadi ada fungsi nasihat itu adalah sebagai proses imun. Memberikan imun kepada masyarakat. Itu nasihat. Walaupun yang melakukan kemaksiatan tidak hadir di situ. Ya, jadi ibarat tubuh itu antibodinya dikuatkan dengan nasihat. Ya, jadi dengan vaksin kan, kalau tubuh kan dengan vaksin. Ya, nah, masyarakat dengan nasihat dibuat sehingga antibodinya dia kuat. Ya, masyarakatnya imun. Oh, minum-minuman keras, enggak mau. Kenapa enggak mau? Dia sudah mendapat masukan dari khutbah Jumat yang dia terima. Nah, itu jadi ada imunitas di situ. Jadi tetap bermanfaat walaupun yang minum minuman keras itu tidak hadir di dalam ya, sholat Jumatnya itu. Nah, inilah bentuk prinsip bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah perkara yang sangat ditekankan di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini untuk sesi pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.